إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين كوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا الله سبحانه وتعالى menyebutkan dalam beberapa ayat. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam beberapa hadis-hadis beliau bahwa manusia terbagi menjadi dua manusia golongan. Yang pertama ahlun nar dan yang kedua ahlul jannah. Mereka berada sama-sama sekarang ini dalam kehidupan di dunia. Bersama-sama mereka bercampur di bumi ini antara mereka-mereka yang akan menghuni jannah dan juga mereka-mereka yang akan menghuni neraka. Nanti yaumul kiamah akan terpisah. Yang baik-baik akan terpisah dengan yang jelek-jelek. Yang thayyib terpisah dengan yang khabith. Yang hak terpisah dari yang batil. Begitu seterusnya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima manusia kecuali yang thayyib. Yang khabith ditolak dan dilemparkan ke dalam nar. Di antara mereka ada yang kekal karena keburukan pada mereka mengekalkannya dalam neraka. Di antara mereka ada yang dibakar terlebih dahulu sampai habis keburukannya dan Allah berkenan untuk mengeluarkannya, maka dikeluarkan dia dari neraka untuk dimasukkan ke dalam al-jannah. Hadirin kaum muslimin, apa yang kami sebutkan tadi di atas adalah sekelumit ucapannya Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad ketika beliau menjelaskan hadis Nabi, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah Maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik. Hadirin kaum muslimin, di manakah posisi kita sekarang ini? Apakah kita pada posisi mereka-mereka yang thayyib yang Allah akan menerimanya dan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang baik-baik, al-abrar atau thayyibin, untuk dimasukkan ke dalam al-jannah? Atau na'udzubillah min dzalik, posisi kita sekarang ini berada pada mereka-mereka yang Allah murkai, yang Allah ancam dengan azab, yang jika Allah mati di atas azab, di atas kebencian Allah Azza wa Jalla padanya, dan Allah murka padanya dan berujung pada neraka. Itulah wahai kaum muslimin, akhir dari kisah hidup insan kita. Berbeda hanya dengan hewan, kisah hidup mereka setelah dikisas antara mereka, maka mereka menjadi debu. Sebagaimana disebutkan dalam surat An-Naba, orang-orang kafir mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Duhai seandainya aku menjadi debu. Kenapa mereka mengatakan ini? Karena mereka melihat hewan-hewan setelah dikisos antara mereka, setelah itu tidak ada adab bagi hewan. Jadikan sebagai debu. Tidak dimasukkan dalam nar. Tidak seperti insan. Yakni kita. Hadirin kaum muslimin, yang akan kita angkat dalam khutbah yang singkat ini adalah dari sisi jumlahnya. Jumlah orang yang baik dengan jumlah orang yang jelek, lebih banyak yang jelek. Yang baik sedikit, sedikit sekali. Pertanyaan terakhir nanti, apakah kita termasuk yang sedikit? Ataukah kita masih termasuk yang banyak? Hadirin kaum muslimin, beberapa ayat menerangkan tentang manusia. Wa ma aktsaruhum mu'minin. Tidaklah kebanyakan mereka beriman. Yani tidaklah manusia kebanyakan beriman. Karena sedikit yang beriman. Mayoritasnya illa wahum musyrikun. Mayoritasnya manusia berbuat syirik. Yang beriman sangat sedikit. Wa aktsaruhum musyrikun. Dan kebanyakan mereka berbuat syirik. Ayat ini kaum muslim, kaum muslimin, disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an untuk kita membacanya dan mengambilnya sebagai ibrah. Di manakah letak kita sekarang? Apakah pada mereka yang beriman ataukah kita termasuk kebanyakan orang yang musyrikin? Wa qalilum min ibadiy syakur. Allah sebutkan dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Sedikit sekali. Qalil. Dibandingkan dengan yang tidak syukur. Tidak apa-apanya kaum muslimin. Yang tidak bersyukur mayoritas manusia. Yang bersyukur qalil. Sedikit. Maka wajib bagi kita kaum muslimin untuk kita mengerti dua sifat tadi di atas. Bagaimanakah kita beriman? Harus bagaimana kita dalam beriman agar kita tidak termasuk kebanyakan manusia yang musyrikin? Bagaimana kita harus bersyukur menjadi hamba yang bersyukur yang sedikit? Yang disebutkan Allah Azza wa Jalla orang-orang yang terbebaskan dari bisikan syaitan, godaan rayuan syaitan adalah hamba-hamba yang sedikit, yang mereka adalah orang-orang yang bersyukur. Harus kita fahami bagaimana cara bersyukur agar kita tidak termasuk dari mayoritas manusia yang tidak bersyukur. Hadirin kaum muslimin, iblis laknatullah alaih juga menyebutkan jumlah manusia yang terhasut dan terbawa oleh bisikan-bisikan syaitan teramat banyak sekali. Karena memang tujuannya iblis adalah menyesatkan semua anak manusia, melampiaskan dendamnya kepada Adam dan bersumpah kepada Allah, la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Aku akan halangi anak-anak Adam dari jalanmu yang lurus wahai Allah. Tsumma la'akinu min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Aku akan datangi mereka manusia dari arah depannya, dari arah belakangnya, dari kanan dan kirinya, dibelit oleh bisikan syaitan terus hari demi hari. Wa qalilun min ibadina syakur, min ibadika syakur, dan sedikit sekali dari hamba-Mu ya Allah yang bisa bersyukur. Mayoritasnya kufur nikmat dan mayoritasnya kufur dalam i'tiqad. Hadirin kaum muslimin, kita manusia termasuk dari dua bagian tadi di atas. Masukkah kita pada kelompok yang banyak tadi yang berhasil disesatkan oleh syaitan, atau termasuk dari yang sedikit yang berhasil menyelamatkan diri kita masing-masing dari bisikan syaitan? Itu semua berpulang pada diri kita masing-masing. Hadirin kaum muslimin, iblis juga telah bersumpah pula, fabi'izzatika la'uhwiyannahum ajmi'in illa min ibadika minhumul mukhlasin. Sungguh-sungguh ya Allah, aku akan halangi mereka, aku akan sesatkan mereka dari jalanmu yang lurus. Illa min ibadika, kecuali dari hambamu yang ikhlas. Pengecualian itu sesuatu yang sedikit. Pengecualian itu tentunya sesuatu yang lebih sedikit dibandingkan dengan yang lainnya. Kecuali hambamu yang ikhlas, yang murni karena Allah, dalam berjuang, dalam berjihad, dalam bertolabul ilmi, dalam beribadah, dalam berkehidupan, tidak ada tendensi lain kecuali karenamu. Itu yang susah untuk dihasut oleh syaitan. Itu sifat yang harus kita miliki. Kalau kita kepengen termasuk dari yang sedikit yang menang dalam menghadapi syaitan. Beriman, bersyukur, ikhlas dalam ibadah. Ini yang disebutkan oleh kaum muslimin, yang Allah sebutkan manusia yang baik, yang tidak bisa disesatkan oleh iblis dan bala tentaranya. Sudahkah kita termasuk dari bagian mereka ini? Sudahkah kita termasuk dari mereka-mereka yang disebutkan dalam ayat tadi di atas? Mukmin, iman yang kuat. Untuk bisa beriman, terdapat beberapa kriteria dan persyaratan. Tidak hanya semata pengakuan belaka. Nabi kita menyatakan dalam sebuah hadis, iman itu bukan pengakuan, bahkan praktek nyata. La tadkhuluna al-jannah hatta tu'minu. Tidaklah kalian masuk ke dalam surga sampai kalian beriman. Apakah iman itu di antar perwujudannya? Wala tu'minu hatta tahabu. Dan tidaklah kalian beriman sampai kalian saling mencintai antar kalian. Mencintai antara kita, kaum muslimin, menghormati, memuliakan. Ini semua bentuk iman, tuntutan iman. Sampai-sampai itu diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam cara untuk bisa menumbuhkan rasa hormat menghormati, cinta mencintai antar kita. Disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awala adullukum 'ala syai'in in fa'altumuhum tahabbtum?" Maukah kalian aku beritahukan kepada kalian sebuah amalan, jika kalian mengamalkannya maka kalian akan saling mencintai. Assalamu alaikum. Sebarkan salam di antara kalian. Hadirin kaum muslimin, hadis ini menunjukkan bahwasanya beriman yang menjadi syarat masuk dalam al-jannah itu ada aplikasinya dalam kehidupan. Terwujud langsung nyata pembuktian iman seseorang, bukan hanya pengakuan belaka ya kaum muslimin. Maka hadirin kaum muslimin, ini satu contoh syarat sebagai al-jannah. Belum lagi dengan bersyukur, pembahasan yang panjang. Belum lagi pembahasan tentang al-ikhlas. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Adapun hadis Nabi, Rasulullah SAW menyebutkan dalam beberapa hadis yang akan kami sampaikan dalam khutbah yang kedua, aku qali hadza fastaghfiru innahu huwal ghafur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang penyebutan mayoritas manusia sesat. Mayoritas manusia sesat. Allah berfirman, wa in tuti' aktsara man fil ard yudilluka an sabil. Jikalau kalian atau jikalau engkau yang Rasul, wa in tuti', jikalau engkau yang Rasul alaihi salatu wasalam mentaati kebanyakan manusia, maka mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, when to take, jika engkau mentaati kebanyakan manusia, sungguh mereka akan menyesatkan kalian. Ayat ini menunjukkan bahwa kebanyakan manusia sesat. Kebanyakan manusia sesat. Karena itu janganlah kita menimbang kebenaran itu dengan jumlah yang banyak. Kalau banyak, berarti benar. Lah tidak. Bahkan ayat ini sebagai dalil. Kebanyakan mayoritas manusia adalah dhalal, sesat. Nabi kita menyebutkan dalam hadis yang sahih tentang sifat orang-orang yang baik, yang berada nanti di akhir zaman sepeninggal beliau. Jumlahnya sangat sedikit dibandingkan dengan manusia yang banyak jumlahnya. Unasun salihun qalilun fi unasin su'in kathirin. Nabi kita menyebutkan dalam hadis yang sahih. Manusia-manusia nanti di akhir zaman yang saleh sedikit. Salihun qalilun. Qalil yang sedikit. Fi unasin, dalam keadaan manusia yang banyak, mayoritasnya su'in, jelek. Kathirun, dalam jumlah yang banyak. Hadis ini sahih wa kaum muslimin. Disebutkan dalam lafaz yang lainnya, orang yang jelek lebih banyak daripada orang yang baiknya. Yang disebut dengan hadis al-ghuraba. Karena itu agama Islam akan terasa asing di akhir zaman, karena memang mayoritas manusia sudah tidak lagi mengenal dinul Islam. Nabi kita mengatakan bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam di awal dulu kemunculannya asing, dianggap aneh, dianggap tidak lumrah oleh bangsa Arab di waktu itu. Kemudian berangsur-angsur menyebar menjadi banyak. Sampai kemudian kata Nabi kita, Islam akan menjadi asing di akhir zamannya nanti. Kenapa? Dikarenakan jumlah yang baik sangat sedikit. Teranggap aneh dan asing sunnah Nabi. Dan karena mayoritasnya manusia tidak mengenalnya lagi. Hadirin kaum muslimin, Nabi kita menyebutkan apa yang harus kita lakukan oleh kaum muslimin dalam beragama agar kita mendapatkan rahmat Allah dan ridhanya. Disebutkan oleh Nabi kita alaihi salatu wasalam, fa innahu may ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin mahdi. Sesungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian sepeninggalku akan mendapati perbedaan, perpecahan yang bercorak warna yang macam-macam. Jumlah manusia yang banyak dengan warnanya, dengan sikapnya, dengan ideologinya, dengan modelnya. Banyak sekali. Dalam menyikapi itu semuanya, kaum muslimin, kita tidak diperbolehkan terombang-ambing dengan tidak jelas. Ikut yang ramai, abrang-ubrung. Ya. Bukan itu yang kita diperbolehkan Nabi SAW. Bukan itu yang Rasulullah sebutkan. Ikuti yang banyak. Ikuti mayoritas. Nah, tidak. Ketika terjadi seperti itu, Nabi memberikan kepada kita petuah dan petunjuk. Alaikum bisunnati. Wajib bagi kalian mengikuti sunnahku. Dan sunnahnya para khulafa rasyidin. Ikuti bimbinganku dan para sahabatku. Di saat manusia seperti itu, ikuti bimbinganku dan para sahabatku. Itu yang harus kita lakukan agar kita termasuk dari orang yang sedikit yang dijamin masuk dalam al-jannah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah dan memberikan kepada kita petunjuk agar kita bisa mengikuti Nabi dan para sahabat, agar supaya kita mendapatkan ridho seperti yang didapati oleh para sahabat, agar kita mendapatkan janji surga sebagaimana para sahabat telah dipastikan masuk dalam jannah. Semoga Allah menerima amal perbuatan kita dan menyelamatkan kita dari bisikan-bisikan syaitan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kafir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ya muqallib al-qulub ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب اصرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أرنا الحق حقا فارزقنا اتباعه